Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kajian kitab اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. Yang maknanya kitab ini konsekuensi dari jalan yang lurus untuk membedakan diri dari ashabil jahim. Ashabil jahim yang dimaksud adalah syaitan dan pengikut syaitan dari kalangan syaitanil insi wal jin, syaitan jin dan syaitan manusia, dan juga orang-orang kafir yang bersama mereka dengan berbagai macam bentuk-bentuk kekafirannya, musyrikin ataupun ahlul kitab. Agama ini, jalan yang lurus ini mengharuskan pengikut-pengikutnya untuk memiliki karakter tersendiri, budaya tersendiri yang berbeda dengan kebiasaan orang-orang di luar Islam. Sudah dibacakan sekian banyak dalil-dalilnya. Dan terakhir kita bahas, barakallahu fiikum, adalah pada perkara-perkara yang bukan ibadah. Para salaf takut kalau menyamai orang-orang kafir. Padahal pada perkara dunia, seperti bicara tentang pedang, seperti memakai baju besi, seperti memakai busur dan anak panah, seperti memakai tempat untuk busur-busurnya, mereka tidak suka kalau meniru bikinan-bikinan luar Persia atau Romawi. Apakah bentuk busurnya atau bentuk panah, anak panahnya, ataupun rompinya, rompi anti pedang, baju besinya, atau ghitanya, ini punya Persia, Romawi. Ya. Mereka tidak suka. Aku tidak suka. Karena itu adalah pakaian orang kafir. Muslimin punya juga. Untuk pelindung kepala, tapi terdiri dari lempengan-lempengan besi, krepiak-krepiak begitu kalau digoyang, yang Rasulullah SAW sempat luka pipinya, dan salah satu lempengan ini masuk ke pipi Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Sampai tempat busurnya kemarin dibahas, bolehkah pakai urusan yang mirip bentuknya bikinan Romawi atau Persia. Apa terakhir diriwayatkan? Dikatakan dengan kalimat al-qiha, lempar itu. Buang itu. Sesungguhnya kita dimenangkan oleh Allah dengan busur kita ini. Kita dimenangkan oleh Allah dengan anak panah ini. Kita dimenangkan oleh Allah dengan basuh baju besi ini. Dengan menutup kepala ini. Mengapa? Karena lebih suka kepada pakaian orang-orang kalah. Kalah kan Romawi oleh muslimin. Kalah kan Persia oleh muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Taib sampai kemudian dibahas. Bagaimana kalau ternyata ada barang-barang mereka yang sifatnya urusan dunia, ada manfaatnya dan lebih bermanfaat, anfa', bolehkah dipakai? Ikhwan ibn a'azakumullah, pembahasan terakhir kita adalah itu. Kita lihat kitabnya, kita baca. Wa innama nabbahtu bidzalika ala anna ma lam yakun min hadyil muslimin bal huwa min hadyil ajami wa nahwihim wa in dhaharat faidatuhu wa wadhahat manfaatuhu tarahum yataraddadun. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya aku ingatkan riwayat-riwayat ini kemarin, bahkan dibahas perselisihan mereka para ulama. Ala anna ma lam yakun min hajil muslimin, untuk menunjukkan bahwa apa yang bukan bimbingan kaum muslimin, bal huwa min hajil ajami, atau itu adalah pakaian orang ajam, perlengkapan orang ajam di luar Islam, non Islam. Wa in dhaharat faidatuhu, walaupun tampak faedahnya. Wa waddahat manfaatuhu, jelas manfaatnya. Kamu lihat para salaf ragu, itu saja. Jadi perdebatan kemarin yang kita bahas sehingga sebagian kita ada yang bingung ini, jadi gimana nih kesimpulannya, yang benar yang ini apa yang itu? Karena memang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak merajihkan yang mana. Karena tujuannya bukan sedang membahas fikih. Tapi tujuannya untuk menunjukkan at-taraddud, keragu-raguan mereka. Padahal ada yang lebih bagus, pakaian besi dan bermanfaat. Masa enggak boleh dipakai? Tapi ini kan bikinan bukan luar, bukan muslimin. Ini kan ajam. Tapi ini lebih bermanfaat, lebih bagus dari bikinan kita. Terjadi perbantahan. Untuk menunjukkan, lihatlah para ulama dari para sahabat dan tabi'in, taraddadu, mereka ragu untuk memakai pakaian-pakaian yang biasa dipakai orang asing. Mengapa demikian? Mereka khawatir, takut terkena ancaman Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti kamu golongan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ucapan Syekhul Islam. Tarahum yataraddaduna fi. Kamu lihat mereka ragu-ragu. Walaupun terlihat manfaatnya. Dan urusannya bukan urusan agama. Urusan dunia. Urusan dunia. Wa yakhtalifuna li ta'arudid dalilain. Mereka berselisih pendapat. Lita'arudid dalilain, karena bertentangannya dua dalil. Satu dalil yang membolehkan apa yang bermanfaat walaupun dari luar Islam, tapi kalau bermanfaat pakai, tidak mengapa. Ada dalil-dalilnya. Tapi ada dalil lain yang tidak boleh menyerupai mereka. Maka terjadilah ikhtilaf di kalangan para ulama. Dalil mulazamatil hadyil awwal, dalil yang mengharuskan untuk berpegang dengan kebiasaan para salafnya, para sahabat. Dan dalil istikmal hadzal ladzi fihi manfaah, dan dalil bolehnya memakai sesuatu dari luar Islam yang bermanfaat bila madarat, yang tidak ada madaratnya. Ma annahu laysa minal ibadat, padahal itu bukan ibadah. Pakai pedang, pakai busur mereka, pakai, bukan ibadah. Wala tawabi'uha, juga tidak berkait dengan ibadah. Bukan untuk dipakai sholat, bukan pakai ibadah. Wa inama huwa minal umuri dunyawiyah, itu adalah perkara-perkara dunia. Bagaimana kita bisa selamat dan terlindungi dari pedang musuh? Bagaimana kita bisa memanah dengan naik, dengan titis mengenai sasaran? Siapa bikinannya paling bagus, kita pakai. Siapa yang buatannya paling bagus, kita pakai. Mau buatan Persia, mau buatan Amerika, mau buatan siapapun. Iya kan? Tetapi lihatlah, taradud. Saking mereka tidak berani, takut jangan sampai menyerupai orang kafir. Maknanya apalagi yang bukan perkara-perkara seperti ini. Apalagi masalah ibadah. Ngapain niru mereka? Apalagi masalah yang sangat berkait dengan sholat, dengan ibadah. Ngapain niru mereka? Apalagi perkara yang tidak ada manfaatnya. Seperti kambing yang diikat dengan tali. Iya kan? Dasi. Kan kayak kambing yang diikat dengan tali. Kamu pegang dasinya, kamu seret, kan bisa. Apa manfaatnya? Melindungi diri dari panas? Tidak. Melindungi diri dari angin? Tidak. Beda dengan jas. Jas itu untuk melindungi dari dingin, dari angin. Tapi ini apa? Qulimina a'azakumullah. Mereka khawatir, takut menyerupai satu kaum yang bukan Islam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Wa anta tara ammat kalami Ahmad innama yuthbitur rukhsa bil athari an Umar. Engkau lihat kebanyakan ucapan Imam Ahmad membawakan keringanan bolehnya memakai benda-benda tadi dengan asar, dengan riwayat dari Umar. Dan juga dengan perbuatan Khalid ibn Ma'dan. Untuk apa? Untuk menetapkan bahwasanya itu dilakukan oleh sebagian salaf. Dan itu menjadi ketetapan bahwa kita tidak meniru mereka, tapi niru salaf. Sebab salaf ada yang memakai beberapa pakaian yang dibuat oleh orang-orang asing non-Islam. La min haji al-a'ajim, bukan dari bimbingan orang-orang non-Islam wa ahli al-kitab. Fa hadha huwa wajhul hujjah, disinilah sisi pendalilannya. La anna mujarad fi'l Khalid ibn Ma'dan hujjah, bukan hanya karena perbuatan Khalid bin Ma'dan kemudian jadi hujjah, bukan. Tetapi dari sisi, karena ada beberapa salaf yang melakukannya, maka kita boleh karena meniru salaf itu. Bukan meniru orang-orang di luar Islam. Wa amma ma fi hadzal bab an sa'iri a'immatul muslimina min as-sahabati wat tabi'ina wa sa'iril fuqaha fa akthar min an yumkin dhikru 'ushrahu aw 'ushrihi. Adapun tentang larangannya dalam bab ini, larangan meniru orang asing, dari seluruh para imam-imam kaum muslimin, dari para sahabat, dari para tabi'in, dan dari para fuqaha al-mujtahidin, terlalu banyak untuk disebutkan sepersepuluhnya. Ini sepersepuluhnya saja terlalu banyak untuk dimasukkan di sini. Saking banyaknya ucapan para salaf, saking banyaknya ucapan para ulama, para sahabat wa tabi'in, wal fuqaha'il mujtahidin. Aktar min an yumkin dikra husrihi. Terlalu banyak untuk disebutkan atau untuk memungkinkan disebut sepersepuluhnya. Waqad qadimna fi athna'il ahadi, dan sudah kita bacakan, sudah kita sebutkan di bab-bab yang lalu beberapa hadis-hadis dan ucapan sebagian para ulama. Alladhi yadullu ala kalamil baqin, yang itu menunjukkan pendapat yang lainnya. Sebab Syekhul Islam menukil ucapan ulama itu dengan cerdas, dengan dzaki, dengan jenius. Disebutkan ulama tokoh-tokoh dari mazhab Hambali, dari mazhab Maliki, dari mazhab Abu Hanifah, dari mazhab begitu. Sehingga terwakili masing-masing mazhab. Sehingga walaupun disebutkan sebagian mereka, tapi mewakili semuanya. Dari mazhab-mazhab fikih kaum muslimin. Wa biduni ma dzakarnahu yu'lam ijma'ul ummah ala karahati tashabbu bi ahli alkitab. Dan tanpa kita menyebutkan itu tadi, cukup kita tahu. Ini walaupun enggak ada dalil-dalil tadi, padahal dalilnya sudah banyak. Kalaupun enggak ada itu, cukup ijma'. Karena seluruh ulama dari mazhab manapun melarang kita untuk meniru orang kafir. Ijma'ul ummah ala karahati tashabbu. Ijma'nya ummah tentang dibencinya menyerupai ahlul kitab, menyerupai orang-orang di luar Islam, a'ajim, secara global. Nanti kalau rinciannya ada pembahasan tadi. Secara globalnya mereka tidak suka. Dan sepakat tidak disukai, tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk menyerupai orang kafir. Nanti rinciannya sebatas mana dan yang kayak apa. Itu baru ada detailnya. Yang sepakat kalau itu adalah ciri khas agama mereka. Jelas gak boleh. Memakai salib misalnya. Kalung salib. Atau itu ciri khas mereka. Sudah jelas. Perayaan-perayaannya. Atau pakaian khasnya. Apakah pakaian khas orang-orang yang di luar Islam dalam bentuk sabuk di gamisnya, sudah pernah kita bahas. Itu pakaian khas mereka. Kita pakai jubah. Nasrani juga pakai jubah. Pendeta-pendetanya pakai. Tetapi apa kata Imam Syafi'i? Ara'aitani 'alayya zannar? Apakah kau melihat aku pakai sabuk di gamisku seperti kaum Nasrani? Huwa dha. Ana muslim. Wa kharustu min masjidil muslimin. Yani ketika Imam Syafi'i ditanya tentang hadis yang dibawakan. Wahai Imam, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ini kan pertanyaan aneh. Karena setiap muslim harus sependapat dengan hadis. Atara bihadal hadis. Apakah engkau sepakat dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, ara'aitani kharustu minal kanisah. Wa alayya zannar, apakah kau lihat aku keluar dari gereja atau di gamisku ada sabuknya? Kuwaza, aku keluar dari masjid muslimin dan pakaianku pakaian muslimin. Apa mungkin aku menolak hadis dari Nabi SAW? Wajib bagiku dan bagimu dan bagi semua orang yang mendengar hadis ini harus sepakat. Harus sepakat dengan hadis. Enggak boleh menolak hadis. Asyahid, Imam Syafi'i membedakan gamis kita dengan gamis mereka. Dengan sabuknya. Kamu lihat mereka uskup-uskup ada sabuknya gede-gede begini. Ada yang tali saja diikat. Ya begitu. Maka kita jangan membedakan diri dari mereka. Kalau ternyata mereka merubah dan melepas tali-tali mereka, ya biarin. Mengapa? Karena bukan kita yang niru mereka sekarang. Mereka yang niru kita. Baik. Khana bin Na'azullah kembali kepada kitab. Qala, kalaupun tidak ada riwayat-riwayat tadi, padahal sudah disebut riwayatnya sangat banyak. Kalaupun enggak ada, cukup ijma', kesepakatan para ulama yang memakruhkan, tidak menganjurkan, melarang untuk menyerupai orang-orang non-Islam. Wa in kanu qad yakhtalifuna fi ba'd al-furu', walaupun bisa jadi mereka berselisih dalam rincian-rinciannya. Imma li'tiqadi ba'dihim annahu laysa min hajil kuffar. Perselisihan-perselisihan tadi terjadi mungkin. Salah satunya karena sebab sebagian mereka tidak menganggap itu kebiasaan orang kafir. Menganggapnya itu kebiasaan seluruh manusia. Jelaslah. Kalau makan dan minum, kamu juga kayak orang kafir, makan dan minum. Makan dan minum kebiasaannya manusia seluruhnya. Nah itu kamu pakai sumpit, itu kan kebiasaan orang kafir. Kebiasaan siapa? Kebiasaan kafir dan muslimin yang ada di Cina sana. Sama. Muslimin di sana pakai itu juga. Maka itu terjadi perselisihan. Bahwa apakah ini termasuk yang dihindari atau tidak. Karena sebagian ulama menyatakan itu kebiasaan manusia di sana. Muslimnya, kafirnya, Yahudinya, Nasraninya sama. Ya. Demikian pula barakallahu fikum sendok garpu dari mana itu? Maka mereka berkata afdol dengan tangan. Lah bas, afdol. Tapi tidak dilarang yang tadi. Karena itu kebiasaan manusia secara umum. Kembali kepada ucapan beliau. Aul i'tiqadi anna fihi dalilan rajihan. Atau terjadi perselisihan karena yang satu menganggap ada dalil yang rajih. Pernah dilakukan. Pernah dipakai. Maka aku pun memakai. Tapi itu kebiasaan mereka. Tapi Rasulullah memakai. Misalnya. Aul i'tiqadi dalik. Atau pada batasan-batasannya atau yang lainnya. Batasan-batasan tadi sudah kita bahas. Apakah anfa' lebih bermanfaat atau tidak. Kamu kenapa pakai jas? Dingin. Ya gak apa-apa. Bukan tasyabbuh. Mau pakai jas, mau pakai mantel, mau pakai jaket, mau pakai semuanya sama bentuknya. Yaitu untuk menghangatkan badan di musim dingin. Kama annahum mujma'una ala tiba'il kitab wa sunnah. Sebagaimana mereka juga sepakat untuk mengikuti kitab wa sunnah. Wa in kana qad yukhalif ba'du syai' min dalika binaw'i ta'wilin wallahu a'lam. Sebagaimana berpegang dengan kitab dan sunnah. Harus apa enggak harus? Semua berpendapat wajib berpegang dengan kitab wa sunnah. Tapi rinciannya ada ikhtilaf. Yang ini wajib atau sunnah atau mustahab atau anjuran saja. Apakah rambut panjang seperti Nabi bagi laki-laki. Apakah itu sunnah atau jibiliyah. Jibiliyah itu artinya urusan yang gak berkait dengan agama. Syekh Utsaimin rahimahullah seingat saya beliau menyatakan itu jibiliyah bukan sunnah. Kenapa jibiliyah? Rasulullah SAW haji, umroh, gundul habis. Kemudian bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah panjang. Berarti semuanya sunnah dong. Dari mulai gundul sampai sepundak. Ini barakallahu fikum jibiliyah. Enggak berkait dengan masalah syariat. Tapi sebagian lain menyatakan yang ini sunnah. Karena ada kalimat Rasulullah SAW membelah dua rambutnya dan seterusnya. Ala kulli hal. Tetapi rinciannya ada perbedaan. Tapi pokoknya sama para ulama. Pegang kitab wa sunnah. Demikian pula masalah larangan tasyabbuh. Walaupun rinciannya ada perbedaan. Tapi globalnya semua para ulama menyatakan jangan menyerupai orang kafir. Jangan menyerupai orang kafir. Apalagi pada perkara-perkara khusus mereka. Yang berkait dengan agama mereka. Yang berkait dengan kebiasaan khusus mereka. Kembali kepada kita. Faslun. Pasal berikutnya. Wa mimma yushbihul amr bimukhanafatil kuffar. Dan yang juga mirip dengan penyelisihan terhadap orang kafir adalah penyelisihan terhadap pimpinan seluruh kuffar di dunia ini sepanjang masa. Siapa itu? Syaitan. Rasulullah SAW ketika melarang sesuatu, Rasulullah menyatakan jangan seperti syaitan. Artinya apa? Kita disuruh pula mukhalafatul kuffar dan mukhalafatu syaitan. Pimpinannya seluruh orang-orang kafir adalah syaitan. Kama rawahu Muslim. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Dari Ibnu Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma. أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله. Jangan sekali-kali kalian makan dengan tangan kiri kalian. Wala yashrabanna biha, dan jangan pula minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan yakul bishimalihi wa yashrab biha, karena syaitan memakan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Disuruh untuk jangan seperti syaitan. Dalam lafaz lain, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Jika salah seorang kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan kalian. Wa idza syariba, kalau minum, falyashrab biyaminih, juga minum dengan tangan kanan kalian. Fa inna syaitan, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Disuruh untuk mukhalafatu ashabil jahim, menyelisihi penghuni neraka yaitu syaitan. Tumaqam, kemudian dikatakan dalam riwayat Muslim dari Lais, dari Abi Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Jangan makan dengan tangan kiri, karena syaitan juga makan dengan tangan kiri. Maka barakallahu fikum, kita makan dengan tangan kanan karena mentaati Nabi SAW dan karena menyelisihi syaitan. Menyelisihi syaitan. فَإِنَّهُ عَلَّلَ النَّهْيَا بالأكل والشرب بالشمال بأن الشيطان يفعل ذلك. Nabi beralasan, menyebutkan alasannya mengapa dilarang makan dengan tangan kiri, alasannya karena syaitan makan dengan tangan kiri. Jangan kayak syaitan, jangan menyerupai syaitan. Ulima anna mukhalafatu syaitan amrun maqsudun. Maka diketahuilah dalam hadis ini bahwa menyelisihi syaitan adalah perkara yang memang disuruh untuk menyelisihi syaitan. Ma'murun bihi, diperintahkan. Wa nadairuhu katsirah, dan yang seperti ini sangat banyak. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Qilu, tidur sianglah, karena syaitan tidak tidur siang. Karena bila na'azakumullah, disuruh kailulah, karena syaitan la yaqil. Kembali kepada kita, kembali kepada ucapan penulis, wa qaribun min hadha, dan dekat dengan ini, yang ini semakna dengan ini. Mukhalafatu man lam yakmul dinuhu minal a'rabi wa nahwihim. Semirip dengan itu juga, larangan tasyabbuh adalah larangan tasyabbuh disuruh untuk menyelisihi orang-orang yang tidak sempurna imannya. Apakah dari kalangan A'rab Badui, atau dari kalangan yang sejenisnya, yaitu Ahlul Dalal, kelompok-kelompok sesat. Jangan kayak Khawarij, jangan kayak Syiah Rafidah, jangan kayak Mu'tazilah, dan seterusnya. Aliran-aliran sesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang A'rab, al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Orang-orang Badui itu lebih keras kekafirannya dan kemunafikannya. Wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzal Allah, dan lebih sering mereka itu tidak mengerti batas-batas aturan Allah yang Allah turunkan pada rasulnya. Wallahu alimun hakim. A'rab pukat Arab. Arab itu bentuk jamak, mufradnya Arabi, turunan Arab. Yaitu turunan Ismail alaihi salam. Semuanya disebut dengan Arab. Sedangkan Arab adalah orang yang tinggal di badiah, di pinggir-pinggir kota, di kampung-kampung, yang biasanya mereka hidup dengan gembalanya, hidup dengan unta, dengan kambing-kambingnya, tidak bergaul dengan manusia. Kebiasaannya bergaul dengan unta, dengan kambing, dengan sapi. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu disebut A'rab. Kata Allah, Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Lebih keras kekufurannya, lebih keras nifaknya, sifat nifaknya. Mengapa? Karena kurangnya peradaban, kurangnya adab. Tidak mengerti hidup bertetangga, karena emang gak punya tetangga. Gak mengerti bagaimana bersikap dengan orang asing, karena memang gak pernah ketemu orang, jarang. Nabi SAW sering menyabari orang-orang A'rab, karena mereka kebanyakan bodoh. Kebanyakan bodoh. Orang-orang kampung ini. Sehingga masjid masuk, mau kencing, tiba-tiba kencing di masjid. Para sahabat marah, kata Nabi, da'u, biarkan dia. Karena dia gak pernah tahu tempat apa ini. Gak ngerti. Datang ke kota, depan toko kencing, misal. Kira-kira kamu bilang apa? Ah, udik loh, gitu kan. Emang orang Arabi, orang udik, orang di dalam perkampungan, apalagi tidak seperti Indonesia. Kalau di Indonesia, barakallahu fikum, masih mereka berhubungan dengan kota itu dekat. Mereka di tengah padang pasir dan nomaden. Nomaden itu berpindah-pindah. Sekarang di sini, rumput habis pindah ke sana. Dikemah hidupnya. Sehingga ke kota itu jarang sekali. Sehingga ketika ke kota, selalu ada saja yang mereka gak ngerti. Bahkan banyak yang gak ngerti. Harusnya bagaimana. Ini barakallahu fikum. Disuruh kita di dalam ayat tadi agar jangan seperti A'rab. Asyaddu kufran wa nifaqa. Rasulullah SAW menyabari mereka karena mereka bodoh. Tidak mengerti. Biarkan. Demikian pula ada yang menarik baju Rasulullah SAW dengan keras. Sampai merah leher Rasulullah SAW. Berikan harta Allah yang ada padamu, pada kami. Kasarnya dalam ucapan dan perbuatan. Perbuatannya kasar sampai merah leher Rasulullah SAW karena ditarik bajunya. Ucapannya juga kasar. Padahal sesungguhnya dia cuma minta sodakoh. Aku ini miskin. Bukankah aku menyimpan harta sodakoh? Begitu. Ketika mau masuk Islam pun tidak sopan. Ya Muhammad, ukhruj, keluarlah, bergembiralah, kami masuk Islam. Absyir, katanya. Nabi tersinggung dengan itu. Emang kalau kamu masuk Islam, aku yang untung. Ya kamu sendiri yang untung. Iya kan? Turunlah surat Al-Hujurat. Innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya mereka yang memanggil-manggil kamu dari luar bilik dengan tidak sopan, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka orang bodoh, enggak berpikir, maklumi saja. Allah menghibur nabinya. Mereka itu orang yang enggak mengerti. Sampai kemudian turun ayat dalam surat yang sama di akhirnya, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka merasa memberikan jasa kepadamu wahai Rasul, nih saya beriman, senanglah kamu, seakan-akan mereka memberikan jasa. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kalian menganggap kalian memberikan jasa kepada kami dengan keislaman kalian. Balillahu yamunnu alaikum. Bahkan Allah yang memberikan kebaikan pada kalian. Itu pun kalau kalian benar-benar beriman. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengingatkan, menasehati agar kalian jangan kalah dengan sikapnya orang A'rab. Orang kota punya adab tersendiri. Orang-orang Badui yang hidup bersama kambing dan unta-untanya punya adab tersendiri. Kamu jangan kalah dengan adabnya mereka. Mereka biasa kasar memukul untanya dengan mencaci maki kadang-kadang. Jangan ditiru. Hadisnya dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum." Jangan kalian dikalahkan oleh orang-orang Arab gunung atau Arab-Arab Badui dalam penamaan salat kalian. Jangan kalah dengan istilahnya orang Arabi dalam penamaan salat kalian. Ala innahal isya. Ala innahal isya. Ketahuilah nama salat ini adalah salat isya, bukan salat atamah. Barakallahu fiikum. Atamah adalah salat isya, tapi pakai istilahnya orang-orang Arab. Mengapa mereka menamakan itu? Karena mereka biasa mengandang atau memasukkan unta-unta ke kandangnya. Ya tamuna bil ibil. Malam itu atau pada waktu isya itu mereka ya tamuna bil ibil. Maka dikatakan salat atamah. Jangan kalian kalah dengan istilah mereka. Nama salat ini adalah isya. Dalam lafaz lain disebutkan la yaghlibannakumul a'rab ala ismi salatikumul isya. Jangan kalian dikalahkan oleh orang-orang A'rab dalam menamakan salat kalian isya. Wa in fa innaha fi kitabillahil isya. Sesungguhnya salat ini di dalam Al-Qur'an namanya isya. Fa innaha ta'tim bihallabil ibil. Mereka biasa pada waktu tersebut mengambil susu atau memerah susu unta. Jadi penamaan itu dari kebiasaan mereka. Oh, salat waktu merah unta, salat atamah. Kata Nabi jangan kalah. Penamaan salat ini jangan kalah dengan orang A'rab. Ini namanya isya bukan atamah. Kadang-kadang orang Badui menamakan seenaknya sesuai dengan kebiasaannya. Kalau misalnya waktu memerah susu, oh salat perah susu, salat perah susu. Kalau waktu menjemur kulit, maka dikatakan salat jemur kulit, begitu. Kita jangan terbawa oleh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahul Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Mughaffal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La taghlimannakumul a'rab, jangan kalian dikalahkan oleh orang-orang A'rab ala ismi salatikumul maghrib, dalam masalah penamaan salat kalian maghrib. Qala wal a'rab taqulu hiya al isya. Orang-orang A'rab menyatakan itu adalah isya. Akhirnya terbalik-balik. Maghrib dinamakan isya, isya dinamakan atama. Faqad kariha muwafaqatul a'rab. Nabi tidak suka mencocoki, mengikuti orang-orang Badui dalam penamaan maghrib dan penamaan isya dengan al-atama. وهذه الكراهه عند بعض العلماء taqtadi karahat hadzal ism mutlaqan. Ketidaksukaan Nabi ini menurut sebagian para ulama adalah menunjukkan tidak disukainya penamaan Isya dengan Atama. Wa inda ba'dihim innama taqtadi karahat al-iktsar minhu hatta yaghlib 'ala al-ism al-akhar. Tetapi ulama yang lain berkata, bukan dilarang mutlak pakai nama Atamah, bukan. Tetapi jangan kalah. Jangan kalah. Maksudnya, penyebutan Atamah tidak dilarang secara mutlak, tetapi jangan kalah nama Isya-nya. Barakallahu fikum. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh menamakan Isya dengan Atamah sama sekali. Tetapi pendapat kedua, boleh, tapi jangan mengalahkan istilah Isya. Sesekali, salat Isya. Karena diajak bicara Arab, salat Atamah. Paham dia. Sesekali. Tetapi jangan dikalahkan dengan Isya. Nanti akhirnya Isya terlupakan, jadi berubah namanya Atamah. Barakallahu fikum. Wa inda ba'dihim innama taqtadi karahatal ikthar minhu. Sebagian yang lain menyatakan jangan memperbanyak istilah lain. Wa huwal masyhur indana. Ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang kita sudah tahu bentuknya 5 waktu sehari, namanya apa? Salat. La yaglibannakum, jangan dikalahkan kalian dalam penamaan ibadah ini oleh kebanyakan orang awam sembahyang. Jangan. Itu maksudnya. Mirip dengan itu. Jangan dikalahkan istilah salat ini dengan sembahyang. Karena sembahyang macam-macam bentuknya. Sembahyang, kalaupun menurut mereka sembah Tuhan macam-macam. Ada agama Hindu, ada agama Nasrani, agama Buddha, segala macam. Yang ini adalah sholat namanya. Kalau sembahyang terlalu umum. Masing-masing agama punya sembahyang. Menyembah yang. Apakah yang Widi, Hindu, atau yang maksudnya adalah yin dan yang. Mereka punya 2 Tuhan. Ada sembahyang, ada sembahyin. Barakallahu fiikum. Ya, kalau mereka enggak ngerti salat itu apa? Ya sembahyang. Salat itu apa sih? Salat itu yang menyembah Tuhan. Oh, sesekali. Tapi jangan diganti nama salat yang bagus ini fi kitabillah wa fi sunnati rasulih, di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah, namanya adalah salat. Barakallahu fiikum. Atla taufiq wal afiyah. Al-Hidayah wa Rahmah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.